السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا عن صيام رمضان في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وعزاكم الله، Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ditemukan oleh Allah Jalla wa Ala dalam kondisi yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan adalah diridhai oleh Allah Jalla wa Ala, yang dimana satu kenikmatan yang sangat luar biasa di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu untuk tujuan ta'amuk dan tafakuh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Karena dengan cara seperti inilah Allah Jalla wa Ala memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya dan surganya. Doa kita dan harapan kita, apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, Nabi yang telah bersabda mengenai tentang Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih berkaitan tentang masalah Ramadan: "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu niran wa sufidatish shayatin." Apabila telah datang Ramadan, maka Allah Jalla wa Ala membukakan pintu-pintu surga yang berjumlah 8 dan yang berjumlah 7 dan membelenggu syaitan atau merantai syaitan. Wa nada munadin, kemudian dipanggillah kita semua ini, ya bagi al khair, wahai orang-orang yang suka melaksanakan kebaikan, wahai orang-orang yang suka melaksanakan ketaatan, akbil, terimalah Ramadan ini untuk melaksanakan ketaatan, kebajikan lebih banyak lagi. Kesempatan kalian untuk menambung pahala sebanyak-banyaknya. Wayabagi asyar, wahai orang-orang yang suka maksiat, yang suka durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, aksir, tinggalkanlah kemaksiatan kalian, tinggalkanlah kedurhaka kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Bertaubatlah taubatan nasuha, dikarenakan Allah Jalla wa'ala membebaskan orang-orang dari siksa api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylatin, karena Allah Jalla wa'ala membebaskan orang-orang dari siksa api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan suci Ramadan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah, yang di mana hadis yang sahih ini membantah hadis yang palsu yang beredar di sekitar kita di setiap kali datangnya Ramadan, yang mengatakan bahwasannya Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase, 3 bagian. Awaluhu rahmah, 10 malam yang pertama rahmatnya Allah Jalla wa'ala, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wawastuhu maghfiratuh, 10 malam yang kedua ampunan Allah Jalla wa'ala. Wa akhiruhu idkun minan nar, dan 10 malam yang terakhir baru pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Kalau kita melihat dari hadis yang sahih tadi, bahwasannya pembebasan orang-orang dari siksa api neraka ada di antara kita yang tercatat di sisi Allah Jalla wa'ala, terbebas dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah sejak malam keberapa ikhwan? Sejak malam pertama bulan suci Ramadan datang, terpilih di antara kita, terbebas dari siksa api neraka. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar fi kulli yawmin wa laylatin min Ramadan, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala membebaskan orang-orang dari siksa api neraka di setiap hari Ramadan dan di setiap malam Ramadan. Jadi artinya apa? Setiap malam, setiap hari di bulan suci Ramadan, ada di antara kita ini yang tercatat terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surga. Kalau kita berbicara tentang rahmatnya Allah dan ampunan Allah Jalla wa'ala, juga tidak terbatas, tidak dibatasi 10 malam yang pertama saja atau 10 malam yang kedua saja. Rahmat Allah, kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi, inna rahmati wasi'ah, rahmatnya Allah itu sangatlah luas. Ampunannya Allah pun juga begitu, sangat luas. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, innallaha yakbal taubatal abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah jalla wa ala selalu membebaskan dan selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh masih dikandung badan, selama ruh masih berada di fisik kita ini, belum sampai ke tenggorokan. Sebelum meninggal dunia, seseorang bertaubat meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, hatta itu dosa syirik, hatta itu syirik besar, sebelum dia meninggal dunia sanggup untuk memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, dipastikan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa-bisanya ampunan Allah dibatasi 10 malam yang kedua saja? Dan hadis ini hadis palsu. Hatta ulama tidak pernah mengatakan yang demikian. Maudhu derajatnya. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din azani wa azakum Allah, kalau kita berbicara tentang bulan suci Ramadan ini, banyak sekali tentang hadis-hadis palsu itu. Nanti insyaallah di penghujung dari kajian kita, kita akan menjelaskan apa saja hadis palsu atau hadis dhaif yang beredar di seputar Ramadan. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah bulan suci Ramadan yang Allah Jalla wa'ala wajibkan atas kita di dalamnya berpuasa, berbicara tentang masalah Ramadan, bil khususnya tentang masalah puasa, dalam Al-Quran ada berapa ayat, ikhwan? Surah Al-Baqarah, ya, cuma 5 ayat. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, dari ayat 183 sampai ayat 187. Ayat 183 sampai ayat 187. Allahu Jalla wa'ala membukanya dengan memanggil kita yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata sahabat Jalil Abdullah ibn Mas'ud, jika Allahu Jalla wa'ala memanggil kita, berarti Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, mengagungkan kita, menghormati kita. Nah, ketika Allah Jalla wa'ala memanggil kita, maka hadirkanlah hati kita, hadirkanlah kalbu kita dan pendengaran kita. Kenapa ya Abdullah ibn Mas'ud? Dikarenakan ketika Allah Jalla wa'ala memanggil kita, ada satu di antara dua kemungkinan. Imma amrun, imma itu perintah yang wajib untuk kita laksanakan, atau wa imma nahyun, atau wa imma larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Pada ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita berkaitan tentang siam, berpuasa di bulan suci Ramadhan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya sama dengan tujuan-tujuan ibadah dan amalan yang lain, yaitu membentuk pribadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Jalla wa'ala. Kata-kata siam atau saum, kata yang sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita ucapkan, Kata-kata siam atau saum terambil dari kata-kata soma, yasumu sauman au siaman. Soma, yasumu sauman au siaman. Yang artinya apa? Amsaka yumsiku imsakan. Menahan diri. Sebagaimana perkataan ya Maryam ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan Maryam untuk tidak berkata apa-apa pada saat kelahiran Isa alaihi salam. Yang menjawab siapa? Yang menjawab nanti Nabi Isa alaihi salam sendiri. Wasumtu lirahmani, ya. Dan aku wa nadhartu lirahmani sawma. Dan aku bernazar untuk Allah Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang kepadaku untuk tidak berkata-kata. Istilahnya apa? Sawma. Wa nadhartu lirahmani sawma. Menahan diri untuk tidak berkata-kata. Nah, itu secara bahasa menahan diri. Kalau secara istilah syariat, istilah fikihnya atau terminologinya, yang disebut dengan siam atau saum atau puasa tersebut, al-imsaku minal mubtirat ma'an niyah. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, tentunya dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa untuk tujuan apa? Tujuannya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Berkaitan tentang masalah membatalkan ibadah puasa, ada berapa? Cuma ada 6. Yang membatalkan ibadah puasa, itu cuma ada 6. Yang pertama, Pak. Yang membatalkan ibadah puasa yang pertama, makan dan minum di malam hari, siang hari. Sengaja atau lupa? Sengaja. Jadi al-aklu wa syurbu amdan. Makan dan minum secara sengaja. Ya. Artinya jika kita tidak sengaja, lupa misalnya, kita enggak tahu hari ini puasa. Subhanallah. Kita lupa, kita sedang puasa nih hari ini. Kita lupa, hari ini sedang berpuasa. Kita makan, kita minum. Subhanallah, istri kita mengingatkan, Papa, Ramadan nih sekarang. Ya Allah, astagfirullah. Lupa. Ya, memang gak ingat sama sekali. Batal gak puasa kita? Tidak batal. Apa yang kita lakukan? Teruskan puasa kita. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu. Barang siapa yang lupa padahal dia dalam kondisi berpuasa, dia lupa padahal kondisinya puasa, dia makan, dia minum, kemudian ingat, ya Allah, hari ini sedang berpuasa, maka apa yang dilakukan? Falyutimma saumahu. Maka teruskan puasanya, sempurnakan puasanya sampai tenggelam matahari. Kenapa? Fa innama at'amahullahu wa saqahu. Karena Allah Jalla wa Ala telah memberikan makan dan minum untuknya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Pak, yang membatalkan ibadah puasa apa? Nanti dulu, Pak, ingatnya itu doang sih, Bapak. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Muntah sengaja. Jika kita muntah secara sengaja dengan memasukkan telunjuk ke tenggorokan kita, muntah kita, batal ibadah puasa kita. Tapi jika sekiranya tidak sengaja kita puasa, terkena sakit mah, Allahu Akbar, enggak kuat, enggak bisa menahan, kita muntah, enggak sengaja, enggak tertahan, enggak ada niatan, tidak ada batal puasa kita. Kalau kita sanggup untuk meneruskan puasa kita, teruskan puasanya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qadaa, وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْدِ. Barang siapa yang muntah, muntah dalam kondisi tidak sengaja, maka tidak ada qadha untuknya. Artinya tidak membatalkan ibadah puasa. Kalau dia muntah, kemudian setelah muntah dia ingin meneruskan puasanya, kuat fisik masih meneruskan puasanya, laksanakan puasa, sempurnakan puasa. Tapi jika dia muntahnya tersebut secara sengaja dengan memasukkan telunjuk ke tenggorokannya misalnya, berarti sengaja muntah akibatnya, maka batal puasanya dan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, yang membatalkan ibadah siam atau ibadah puasa, apa Pak? Siapa yang tahu? Lah, itu umum, semua ibadah begitu. Enggak ada kewajiban kalau hilang ingatan, majnun kan, gila. Ya itu yang lain Pak, dijawab tadi sama Bapak. Itu yang akhir Pak, jangan ingat itu doang. No. Istimna, istimna itu mengeluarkan air mani secara sengaja. Kalau mimpi basah berarti gak sengaja Pak. Antum tidur di siang Ramadan, tahu-tahu mimpi yang begituan, keluar air mani, enggak sengaja, di luar daripada kesadaran antum. Mimpi basah kata antum tadi, enggak batal. Tapi kalau seandainya mengeluarkan air mani secara sengaja, baik dengan melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, atau berkaitan dengan terlalu syahwat dengan seorang istrinya, berarti ya, ketika keluar air maninya dalam kondisi sadar, berarti sengaja dia mengeluarkan air maninya, berarti apa? Batal ibadah puasanya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga. Kemudian yang keempat, yang membatalkan ibadah puasa, haid wan nifas, khusus untuk wanita. Ketika seorang wanita didatangi oleh tamunya yang bernama haid atau nifas, hatta menjelang berbuka puasa, 5 menit menjelang berbuka puasa, datang tamunya yang bernama haid, batal enggak puasanya? Batal. Dan itu menjadi kesepakatan para ulama, al-haid wan nifas walau fil lahdhah al-akhirah minan nahar, li-ijma'il ulama alaih. Yang membatalkan ibadah puasa haid dan nifas meskipun tinggal sebentar lagi ya akan berbuka puasa, dan itu menjadi kesepakatan para ulama. Taib, itu yang keberapa Pak? Keempat apa kelima sudah? Keempat, yang kelima, al-hukam al-ghidaiyah, tad'im, suntikan-suntikan yang tujuannya untuk suplemen makanan seperti infus. Kita puasa minta diinfus, batal puasa kita, karena infus itu makanan, ya suplemen untuk menguatkan tubuh, untuk mengenyangkan tubuh. Maka suntikan yang sifatnya itu makanan atau minuman atau sifatnya untuk suplemen atau untuk mengenyangkan, batal ibadah puasa kita. Tapi kalau suntikannya itu bukan suplemen, suntikan cuma sekedar obat doang tapi bukan makanan, bukan suplemen, batal enggak? Tidak batal. Jelas Bapak Ibu? Yang terakhir adalah al-jima'. Yang keenam, yang membatalkan ibadah puasa adalah hubungan suami istri di siang Ramadan. Hubungan suami istri di siang Ramadan berarti apa? Malam harinya halal enggak hubungan? Halal, sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 187. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan buat kalian wahai para laki-laki untuk menggauli istri kalian di malam Ramadan. Di malam Ramadan, istri kalian adalah pakaian kalian wahai para suami, dan para suami adalah pakaiannya istri. Tapi halalnya kapan? Di malam hari, di siang hari, dari subuh sampai tenggelam matahari, untuk sementara waktu istri kita haram buat kita. Dan ketika seseorang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, maka automatically, secara otomatis, batal puasa suaminya, batal puasa istrinya. Bahkan dosa besar melakukan hubungan suami istri ya di siang Ramadan. Dikarenakan apa? Dikarenakan terkena kafarat. Kalau sudah berkaitan dengan kafarat, kafarat itu apa ikhwan? Denda sebagai tebusan dosa. Berarti orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan itu ancamannya dosa besar. Ya, makanya terkena kafarat. Pertanyaannya, yang terkena kafarat itu dua-duanya atau cuma istri atau cuma suami? Siapa bapak-bapak? Suaminya saja. Benar, kita lihat hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, datanglah seorang sahabat laki-laki ya bertanya kepada Nabi sallallahu dan berkata kepada Nabi sallallahu, ya Rasulullah, halaktu, binasa aku, mati aku ya Rasulullah. Subhanallah, para sahabat ridwanallah ajmain, jika beliau atau mereka para sahabat melakukan perbuatan dosa, itu seakan-akan seperti mati karena ketakutan yang sangat luar biasa. Mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halaktu, binasa aku, mati aku ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma ahlakaka, apa yang mengakibatkan engkau mati? Malaka, ada apa dengan engkau ini? Qala, kemudian sahabat itu berkata lagi, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im, aku telah terjatuh dalam pelukan istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, waqa'tu ala imra'ati fi nahari ramadhan, aku terjatuh dalam pelukan istriku ya di siang Ramadan padahal aku sedang berpuasa. Ya, artinya melakukan apa? Hubungan suami istri. Qala sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan ta'taqiha tu'tikuha, wahai sahabatku, apakah engkau mampu untuk membebaskan budak hamba sahaya? Qala la ya Rasulullah, aku tidak mampu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn, wahai sahabatku, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Sehari ada batal sengaja, maka diulangi lagi dari pertama. Bukan karena safar, bukan dikarenakan sakit, sengaja dia membatalkan diri, maka diulangi lagi dari pertama. Apakah engkau mampu untuk melakukan yang demikian? Qala la ya Rasulullah, aku tidak mampu. Ibarat kata yang 1 bulan saja kecolongan, apalagi yang 2 bulan ini. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada sahabat tersebut, fahal tajidu it'ama 60 miskina, apakah engkau mampu untuk memberikan makan 60 orang fakir miskin? Nah, itu terakhirnya. Subhanallah, khitabnya itu kepada siapa? Kepada sahabat tadi, sahabat laki-laki, sebagai suami dia. Jika sekiranya pembayaran kafarat ini wajib juga untuk istrinya, pasti Nabi SAW pun juga mengatakan, selain kamu yang bayar kafarat, istri kamu juga wajib untuk membayar kafarat. Tapi perkataan ini tidak pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Menunjukkan apa? Yang wajib untuk membayar kafarat itu siapa? Laki-laki atau suaminya. Meskipun ini, yang mengajak itu istrinya, tetap yang disalahkan siapa? Suaminya. Ya Ustaz, saya enggak kuat, soalnya istri terlalu syahwat ini, terlalu nafsu Ustaz. Kalau begitu antum keluar dari rumah, nanti datang menjelang berbuka puasa. Kalau istrinya terlalu syahwat ini, ya kan, seperti apa ya, seperti Allahu Akbar, seperti kucing mau kawin begitu, atau seperti ayam mau kawin, ya, antum harus melarikan diri daripada diperkosa oleh istrinya, ya kan, seperti itu. Kalau terjadi seperti itu juga, jika terjadi yang demikian, kenapa? Kalau diiyakan dosa, yang dosa siapa? Dalam posisi ini suami yang disalahkan. Kenapa diiyakan? Tinggal bilang sama istrinya, Dinda sabar ya, tunggu 5 jam lagi malam hari, kan seperti itu. Nah, jadi yang mendapatkan kafarah, yang terkena kafarah adalah siapa? Suaminya. Sedangkan istrinya ketika melakukan itu di siang Ramadan, batal puasa, wajib untuk bertaubat juga kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi yang wajibnya lagi cuma sebatas melunasi utang puasa, dikarenakan apa? Dikarenakan melakukan itu di siang Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, itu berkaitan dengan masalah yang membatalkan ibadah puasa. Ada 6 hal tadi. Kemudian, kapan kita mulai berpuasa? Min tulu'il fajar ila ghurubi syamsy. Kita berpuasa tersebut dimulai dari terbitnya Fajar As-Sadiq. Fajar As-Sadiq itu apa? Bintang yang mengeluarkan cahaya, warnanya tersebut kemerah-merahan sebagai tanda bahwasannya waktu subuh, ya, waktu salat subuh telah tiba. Jadi Fajar As-Sadiq itu adalah sebagai tanda bahwasannya waktu Isya telah habis dan masuklah waktu subuh. Nah, kita terlarang makan, kita terlarang minum dimulai dari azan subuh, dari waktu subuh. Dan ini membantah sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasannya imsak itu 5 menit atau 7 menit sebelum azan subuh. Salah. Allahu Jalla wa Ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makanlah, minumlah sampai yang namanya benang putih menutupi benang hitam. Benang putih apa maksudnya? Iya, benang putih adalah siang hari, maksudnya awal pagi hari. Awal pagi hari tersebut dimulainya ketika waktu salat subuh telah tiba. Ketika waktu subuh telah tiba, berarti, ya, ketika waktu salat subuh telah tiba, berarti disitulah kita terlarang untuk makan dan minum lagi. Ya, sedangkan benang hitam maksudnya apa? Malam hari. Malam hari hilang, datang pagi hari dengan ditandai munculnya Fajar As-Sadiq, itulah imsak yang sesungguhnya. Enggak boleh makan, enggak boleh minum lagi. Tapi Ustaz, ini kan cuma sekedar tanbih, peringatan supaya ada hati-hati. Kita katakan boleh niatan seperti itu, tapi kalau antum mengharamkan sebelum adzan subuh 5 menit, 7 menit, 10 menit diharamkan orang untuk makan, diharamkan untuk minum, dosa antum. Karena bertentangan dengan firman Allahu Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Ya. Kalau sekiranya nih kita bangunnya terlambat 15 menit sebelum adzan subuh, kita baru bangun, kita sudah siap-siap makan, kemudian terdengar adzan, apakah kita buang makanan yang di piring? Apakah kita buang minuman yang ada di cangkir atau di gelas? Tentunya tidak. Habiskan itu. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u ala yadihi fala yadha'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, maksudnya di sini azan subuh, dan bejana, cangkir atau gelas, masih di tangan kalian, Atau dalam bahasa saya, makanan masih ada di piring, belum habis, minuman masih ada di cangkir. Maka jangan letakkanlah bejana tersebut, gelas dan cangkir tersebut, jangan ditinggalkan. Terus kalian makan, menghabiskan makanan dan minuman yang ada di piring atau di gelas tersebut. Sebatas yang ada di piring ya, jangan nambah lagi. Ya, itu komentarnya para ulama. Yang ada di piring dihabiskan, gak masalah, sesuai dengan hajat dan kebutuhan dia. Tapi kalau hajatnya 3 piring, nambah lagi gak boleh. Sudah azan ini, seperti itu. Jelas? Sekedar yang ada di piring, sekedar yang ada di gelas berkaitan dengan air. Ya, kalau kita sifatnya tersebut sengaja seperti itu setiap hari, gak boleh juga. Ini karena apa? Keterlambatan bangun tadi, seperti itu. Ya. Dan hadis ini membantah ucapan sebagian ikhwan kita sesama muslim yang mengatakan untuk hati-hati. Ya, adanya imsak 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh itu gunanya untuk hati-hati. Atau mungkin kita tanbih peringatan. Tidak tepat juga. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah masih memberikan rukhsah keringanan. Ketika terdengar azan masih boleh untuk makan dan minum. Tapi tentunya kita katakan, ya di sini, ini adalah rukhsah keringanan yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Jangan menjadi kebiasaan nanti, 5 menit saja deh. Nah, masih tersisa dong automatically seperti itu. Jelas ya? Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Hakim serta Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya, ikhwanu fiddin a'azani wa a'azakum Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allahu Jalla wa'ala berfirman, ayyaman ma'dudat, puasa tersebut hari-harinya terhitung. Maksudnya di sini bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah atau berkaitan dengan bulan Arab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Itu kita katakan terhitung, maksudnya bulan-bulan Qamariyah tersebut atau bulan-bulan Hijriyah tersebut paling lamanya berapa hari? 30 hari. Paling sedikitnya berapa hari? 29 hari. Jadi berpuasanya kita tersebut imma 29 hari, imma 30. Tidak mungkin kita berpuasa 28 hari, enggak mungkin. Enggak mungkin juga kita berpuasa 31 hari. Kita berpuasa itu ya, kita katakan ya imma 29 hari atau paling lamanya, paling banyaknya 30 hari. Ya. Dan itu hitungan bulan Arab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, termasuk Ramadhan. Ya. Nah, bagaimana menentukan bahwasannya masuknya bulan suci Ramadhan ini? Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Abdullah bin Umar dan hadis Adi bin Hatim. Ya. Awal mula untuk menentukan datangnya bulan suci Ramadan tersebut dengan ru'yatul hilal. Ru'yah, kata-kata ru'yah tersebut terambil dari kata-kata ra'a, yang artinya apa? Melihat. Melihat itu artinya apa? Ya kan, dengan pandangan mata. ya, atau melihat boleh dengan menggunakan, ya, seperti melihat dengan menggunakan kacamata, teropong atau alat yang lainnya. Itu melihat. Dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dikarenakan melihat bulan, melihat hilal, bulan sabit. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an anhuma, "La tasumu hatta taraul hilal." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian ini melihat hilal, melihat bulan, bulan sabit. Kapan kita melihat tersebut? Nanti tanggal 29 Syaban. 29 Syaban itu terjadinya hari apa nanti? Minggu depan ini. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 hari Ahad, tanggal 5 Juni nanti. Itu sudah terhitung tanggal 29 Syaban. Nah, habis asar dengan dikomandai atau dikoordinir oleh hukumah, oleh pemerintah, ya. Dalam hal ini, ya, Pak Jokowi mewakilkan kepada Menteri Agama, Pak Lukmanul Hakim, ya, mengkoordinir tim-tim dari pemerintah ini untuk melihat hilal. Kapan melihatnya? Hari Ahad nanti, tepat tanggal 29 Syaban. Ketika terlihat hilal, ya, di akhir daripada Syaban 29, biasanya pengumuman itu imah habis maghrib, imah sebelum isya, ya, diumumkan bahwasannya kita melihat hilal, baik yang di Makassar, di Cakung, di Madura, di Sabang, di Maroki, di Sulawesi, di Sumatera, melihat hilal. Berarti kita berpuasa nanti hari apa? Hari Senin. Dan paling bagusnya dan afdolnya kita ini, dikatakan oleh para ulama, ikut pemerintah setempat. Ya, kedudukan kita sekarang ini tinggal di mana? Di Indonesia. Berarti kita ikut, ya, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Jelas? Dan itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut hukumah, ya, ikut pemerintah, dan itu sesuai dengan dalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu yawmu yasumun nas, wal fitru yawmu yubtirun, wal adha yawmu yudhahun." Yang namanya berpuasa, kebanyakan orang berpuasa. Beridul Fitri juga, yang kebanyakan orang beridul Fitri, termasuk Idul Adha, kebanyakan orang beridul Adha. Jelas ya? Berarti kalau di Indonesia ini lebih banyak ikut pemerintah ataukah ikut orang yang tidak jelas? Di sebelum subhanallah nanti menjelang ini beberapa hari lagi, ini pasti ada yang memulai, biasanya daerah-daerah yang sufi itu, Naksabandiyah apa? 2 hari, 3 hari sebelum puasa yang sebenarnya, dia sudah puasa. Yang cuma melihat pantai bergerak gitu. Iya kan? Ada lagi yang sebelumnya, aneh-aneh memang. Dan itu mengganggu stabilitas nasional, mengganggu, ya, stabilitas umat ini. Tidak boleh yang demikian. Sampai-sampai Syekh Islam Ibnu Taimiyah ditanya, "Ya Syekh, jika sekiranya aku ini melihat hilal, melihat bulan, kemudian aku datang kepada pemerintah, kepada hukumah, orang yang punya hak, punya otoriti, tapi mereka tersebut menolak kesaksianku, bagaimana? Apakah aku boleh mengumumkan, mengajak orang untuk berpuasa?" Kata Syekh, "Tidak boleh." Berarti salah orang yang sudah mengumumkan dari jauh-jauh hari, salah besar. Kenapa? Mengganggu stabilitas umat. Mengganggu jelas. Dan itu jelas bertentangan dengan sunnah, bahkan melanggar sunnah. Kayak seperti antum misalnya sudah mengumumkan, oh nanti kita puasa hari apa misalnya, hari Senin. Kan belum pasti. Ya. Oh tapi hitungan saya sudah pasti. Oh, saya juga pakai ru'yatul hilal. Kapan? Enggak mungkin kalau antum mengumumkan kalau sekiranya enggak terlihat hilal, enggak mungkin antum berubah sudah. Jelas ya? Ini yang sangat berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Menafikan sunnah. Sunnahnya kita dalam menentukan Ramadan, satu Syawal, Idul Fitri, atau satu Zulhijjah, berkaitan tentang masalah Idul Adha atau masalah haji, itu dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Dan baru bisa melihat tanggal 29 Syaban nanti. Nanti habis asar siap-siap nanti. Ada timnya. Nah kalau seandainya tidak melihat hilal, tidak melihat bulan, fa in ghumma alaikum fakmilu sya'bana thalasina. Kalau sekiranya tidak terlihat hilal, ternyata nanti tanggal 29 Syaban itu, ya, habis maghribnya sudah tanggal 30, berarti ya, pemerintah melalui Menteri Agama Pak Luqmanul Hakim mengumumkan tim kita atau kita yang sudah menyebar tim kita ke seluruh pelosok Indonesia ini tidak satu pun yang melihat hilal, melihat bulan. Berarti apa kata Nabi SAW? Sempurnakanlah hitungan Syaban menjadi berapa hari? 30 hari. Jadi kita berpuasa nanti hari apa? Hari Selasa. Iya kan? 29 Syaban kapan? Hari Ahad ya, pasti ya. 29. Kemudian berarti antara Senin dan Selasa kita mulai puasa kita. Kita tunggu pemerintah saja. Dan itu paling aman ikhwan. Paling bagusnya dan itu sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan antum puasa ikut mana? Saya ikut menunggu Saudi. Salah. Antum bukan tinggal di Saudi Arabia. Antum tinggal di Indonesia. Ya? Kalau antum tinggal di Saudi, boleh ikut Raja Salman. Jelas ya? Itu kondisinya. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin dan lain sebagainya. Ikut dengan orang yang ada di tempat kita tersebut. Ikut dengan pemerintah yang ada di negeri kita. Dalam hal ini, kita ikut dengan siapa? Berhubung kita tinggal di Indonesia, tinggal di Bekasi ini, dan ini bagian daripada Indonesia, ikut dengan pemerintahnya Pak Jokowi Widodo. Pak Joko Widodo. Jelas ya? Jelas? Ikut. Jangan sampai kita bertentangan dengan pemerintah. Jangan sama sekali. Saya enggak ada kaitan apa-apa ya. Enggak ada jabatan khusus saya di sini. Saya cuma sebagai ustadz yang mengajarkan ilmu. Karena ini amanah ilmu. Dan kita mengambil dari apa yang disampaikan oleh para salafunas soleh dulu. Seperti inilah yang kita sampaikan sekarang. Tidak ada tujuan dan maksud apapun. Ya, sama sekali cuma ingin menyampaikan ilmu yang sebenarnya. Dan orang yang sudah mengiklankan dari sekarang puasa Ramadan, bahkan Idul Fitri sudah diiklankan juga, itu sangat menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya dua. Yang pertama apa? Ru'yatul hilal, melihat bulan. Atau kalau seandainya tidak melihat hilal, maka sempurnakanlah hitungan Syaban menjadi berapa hari? 30 hari. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis ya. Adi bin Hatim radhiyallahu an, "Idza jaa Ramadan fasumu 30 illa an tarul hilal qabla dzalika." Apabila datang Ramadan, berpuasalah 30 hari jika kalian ya tidak melihat hilal. Tapi kalau seandainya melihat hilal, berpuasalah kurang daripada 30 hari. Berarti berpuasanya berapa? 29 hari. Jelas ikhwan? Yang pertama ru'yatul hilal, kalau tidak bisa melihat hilal berarti ikmalus syahr mensempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, ayyaman ma'dudat, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit, sakit yang membuat kalian tersebut tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa, maka tidak mengapa kalian tidak berpuasa. Tapi nanti ketika kalian sudah sehat, setelah selesai Ramadan, tolong diganti utang puasanya tersebut. Atau dalam kondisi safar, keluar negeri, keluar kota, gak sanggup untuk berpuasa karena lamanya waktu yang ada di tempat tujuan kita tersebut. Seperti tahun kemarin di Perancis, itu berpuasa subuhnya saja jam 3, berbukanya jam 10. Malam ini berapa jam itu? 18 jam? 19 jam? Enggak kuat kita berpuasa ini secara fisik. Maka lebih bagusnya apa? Dibatalkan. Tapi nanti sekembalinya ke Indonesia, tolong utang puasanya dibayar. Tentunya setelah Ramadan. Dari ayat ini, ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakum Allah, ada golongan dari kalangan kaum muslimin yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ada 6 golongan. Yang pertama, orang yang sakit. Yang pertama apa? Orang yang sakit. Orang yang sakit, sakit yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Ya. Kalau sakit-sakit yang masih mampu untuk berpuasa, wajib berpuasa. Kayak misalnya kita kejepit pintu, sakit kan? Kemudian Pak Ahmad bawain, "Stat, pakai balsam, stat. Stat, pakai minyak kayu putih, stat. Saya oles-oleskan, sembuh enggak?" Sembuh. Masih sanggup enggak saya berpuasa? Sanggup, wajib saya berpuasa. Jelas ya? Ini sakit yang memang membuat kita enggak sanggup lagi untuk berpuasa. Seperti mahnya akut lagi, kita enggak kuat untuk berpuasa. Maka apa? Boleh tidak berpuasa, tapi nanti dibayar utang puasanya. Jelas Bapak Ibu? Yang kedua, musafir. Ya. Nah, dalam masalah musafir ini, ikhwan wa akhawati fiddin azani wa azakum Allah, ya, berkaitan dengan musafir yang memang tidak mampu secara fisik, lemah secara fisik untuk berpuasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang memaksakan diri untuk berpuasa, dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwasannya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memaksakan diri untuk berpuasa. Kemudian ada di antara teman-temannya tersebut menutupi dirinya untuk melindungi dari teriknya sinar matahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada apa? Kepada sahabatnya tersebut. "Ma bikum? Ada apa dengan kalian ini? Kok sampai seperti ini?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya kita ini sedang menutupi sahabat kita ini. Dia ini mau pingsan ya Rasulullah." Menutupi, melindungi dia dari sengatan sinar matahari. Kata Nabi SAW, "Malahu, ada apa dengan dia tersebut? Kenapa?" "Huwa shaim ya Rasulullah, dia sedang berpuasa." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukanlah kebaikan orang yang berpuasa pada saat safar. Pada saat apa? Safar. Bahkan Nabi SAW dengan kerasnya mengatakan, membawakan, ya para sahabat, menyuruh para sahabat untuk memberikan makan dan minum kepada sahabat yang berpuasa, memaksakan diri untuk puasa agar membatalkan puasanya. Sampai-sampai dikatakan di sini, summa da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadharan nasi ilaih summa syariba faqila lahu ba'da dhalika inna ba'dun nas qad sama. Subhanallah, tolong bawakan air, kata Nabi SAW. Dan termasuk orang-orang yang berpuasa yang enggak sanggup, tolong minum. Nah, di antara yang minum itu waktu itu Nabi SAW, ya. Kemudian dikatakan lagi, ya Rasulullah, ada sebagian sahabat kita yang enggak mau minum. Dia meneruskan puasanya padahal enggak kuat lagi, enggak mampu ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usah. Mereka itu orang yang melakukan maksiat. Subhanallah. Nah, itu bagi siapa? Musafir yang enggak mampu berpuasa, jangan puasa. Afdalnya apa? Berbuka. Tapi bagi kita yang sanggup untuk berpuasa, maka teruskan puasa. Dalam satu hadis yang sahih, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami, ya. Beliau ini orang yang suka melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, termasuk di waktu safar. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, a'asumu fis safar? Boleh enggak aku berpuasa pada waktu aku safar? Faqala sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu ingin berpuasa, silahkan, monggo, di waktu safar. Kalau kamu punya kekuatan. Kalau kamu tidak ingin berpuasa, tidak mengapa. Kalau kamu enggak punya kekuatan di waktu safar, secara fisik lemah, maka lebih bagus apa? Dibatalkan. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya. Kunna nusafir ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibis sa'imu 'alal mubtir wa lal mubtir 'alas sa'im. Kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang berpuasa, ada juga yang berbuka. Yang berpuasa tidaklah menghinakan yang berbuka. Yang berbuka, yang tidak berpuasa, tidaklah mencela dan menghinakan orang yang berpuasa. Dikuatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, faminna man wajada quwatan fasama fadzaka hasanun. Di antara kami yang safar bersama Rasul punya kekuatan secara fisik, punya kekuatan secara fisik, maka kami berpuasa dan itu lebih baik buat kami. Wa man wajada minna da'fan fa aftara fadzaka hasanun. Tapi di antara kami ini yang tidak punya kekuatan secara fisik, lemah secara fisik ketika safar tersebut, maka lebih bagus tidak berpuasa. Dan itu lebih baik buat dia. Jelas ikhwan? Sekali lagi, puasa di waktu safar itu boleh. Jika apa? Jika kita punya kekuatan secara fisik. Dan untuk puasa Ramadan, kita katakan, kalau kita punya kekuatan secara fisik, sekedar antum jalan dari Bekasi ini menuju Kalimantan 1 jam 15 menit naik pesawat, kuat enggak berpuasa? Kuat berpuasa. Maka wajib antum berpuasa. Tapi ketika antum safar ke Perancis, antum berada di Perancis 18 jam ustaz, 19 jam puasa, enggak kuat untuk berpuasa. Maka lebih bagus antum apa? batalkan puasa, jangan berpuasa, dan itu lebih baik buat antum. Jelas ya? Jadi yang kedua ini, musafir yang tidak mampu untuk berpuasa. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Ketika itu kata Abu Darda, ketika kami safar bersama Rasul, seluruh sahabat berbuka puasa, enggak kuat untuk berpuasa, kecuali dua orang yang masih sanggup untuk berpuasa. Siapa mereka? Yang pertama Rasulullah, berarti Rasulullah pernah puasa di waktu safar. Dan ini membantah orang yang mengatakan larangan mutlak puasa waktu safar. Rasulullah melakukan puasa pada waktu safar. Hadis sahih dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena beliau kuat secara fisik untuk berpuasa. Dan yang kedua, Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ya, juga berpuasa. Jadi kata Abu Darda, ketika kami safar pada waktu itu, seluruh sahabat berbuka karena enggak kuat secara fisik. Cuma dua orang yang sanggup untuk berpuasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Wallahu a'lam. Taib. Golongan yang ketiga yang dibolehkan untuk tidak berpuasa ya, adalah lansia. Orang yang sudah tua, baik laki ataupun perempuan, yang enggak kuat secara fisik lagi untuk berpuasa, maka boleh mereka tidak berpuasa. Diganti dengan apa? Diganti dengan membayar fidyah, memberikan makan kepada orang fakir dan miskin. Hal itu sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 184. Wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaknya membayar fidyah, memberikan makan kepada orang fakir dan miskin. Kata sahabat Jalil Abdullah ibnu Abbas, di antara orang yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu la yastati'ani as-siyam fayut'imani makana kulla yaumin miskina. Orang yang sudah tua, lansia, baik dia laki-laki ataupun perempuan, enggak sanggup lagi untuk berpuasa, maka hendaknya di setiap hari bulan suci Ramadan dia memberikan makan kepada orang-orang fakir dan miskin, yang disebutnya dengan apa? Membayar fidyah. Ya. Dan ini kita katakan barometernya tergantung manusianya. Ukurannya tergantung orangnya. Ya. Tidak bisa umur berapa ustaz? Enggak bisa. Bisa jadi di antara bapak atau ibu umur 80 tahun atau 85 tahun masih kuat untuk berpuasa. Wajib enggak dia berpuasa? Wajib. Atau mungkin di antara kita umur baru 75 tahun tapi sudah enggak kuat untuk berpuasa. Maka boleh enggak dibayar dengan fidyah saja? Boleh. Jelas ya? Jadi tidak ada ukuran khusus kapan sih lansia itu enggak boleh berpuasa, enggak ada. Tergantung manusianya, tergantung orangnya. Jelas Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya, yang keempat, golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah perempuan haid dan nifas. Nah, perempuan haid dan nifas, kita katakan ada 6 larangan bagi perempuan haid dan nifas. Di antaranya apa? Tidak boleh apa? Puasa. Karena haid dan nifas itu membatalkan ibadah puasa. Jelas? Dan itu berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan itu menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian yang kelima dan keenam, yang kelimanya perempuan yang hamil, yang keenamnya perempuan yang menyusui. Ya. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika itu Anas bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Rasulullah lagi makan. Diceritakan makan siang al-ghadha. Anas bin Malik datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah sedang makan siang. Rasulullah melihat Anas datang, menyuruh Anas untuk mendekat kepada dia, makan bersama beliau. Ya Anas, udnu, mendekatlah engkau, makan bersama aku. Qala, Anas pun berkata, ya Rasulullah, inni sha'im, sesungguhnya aku telah sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun juga mengatakan kepada Anas, udnu uhadisukum hadisan anis siam. Wahai Anas, aku ingin menceritakan kepadamu tentang masalah hukum puasa. Anas pun mendekat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a anil musafir syatrus salah wa anil hamil wal murdhi as-siyam. Sesungguhnya Allah jalla wa ala menjadikan orang yang safar, musafir, keluar kota atau keluar negeri boleh untuk meringkas salat yang empat menjadi dua rakaat. Disebutnya apa ikhwan? Qasrus salah. Nah, meringkas salat yang empat menjadi dua, alasannya cuma satu, jika kita apa? Musafir. Dan itu dikuatkan lagi dengan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ya 101. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas salah. Apabila kalian safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk mengqasar salat. An-Nisa ayat berapa tadi? 101. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan Allah Jalla wa Ala membolehkan buat perempuan hamil dan buat perempuan menyusui untuk tidak berpuasa. Dibayar dengan apa? Dengan fidyah. Dan itu dikuatkan lagi dengan perkataannya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ya, disebutkan Abdullah ibn Umar memiliki anak perempuan yang sedang hamil. Ya, wa kanat hamilan, pada waktu itu dia memaksakan anak perempuannya Abdullah ibn Umar memaksakan diri untuk apa? Untuk berpuasa. Fa'asabaha atashun fi Ramadan. Ya. Kemudian anak perempuannya tersebut mendapatkan sakit di bulan suci Ramadan. Ya, sakitnya ada yang mengatakan bersin-bersin, ada yang mengatakan muntah-muntah. Fa'amaraha Abdullah ibn Umar an tubtira wa tut'ima an kulla yawmin miskina. Kemudian Abdullah ibn Umar memerintahkan anak perempuannya untuk membatalkan ibadah puasanya. Ya, kemudian hendaknya engkau, kata Abdullah bin Umar, untuk memberikan makan di setiap hari bulan suci Ramadan kepada orang-orang fakir dan miskin, yang disebut dengan fidyah. Disebut dengan fidyah. Dan itu dikuatkan lagi dengan perkataannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza khafat alhamil ala nafsiha wal mughdi ala waladiha fi ramadan qala yubtirani wa yut'imani ma kana kulla yawmin miskina wa la yaqdiyani sawma. Apabila seorang perempuan hamil takut akan dirinya ketika menjalankan ibadah puasa, khawatir takut terjadi apa-apa terhadap dirinya, bahkan mungkin takut terjadi apa-apa terhadap janinnya, Kenapa ikhwan? Karena 4 bulan pertama misalnya dari kehamilan tersebut, hamil muda ini, menurut para ahli medis atau para ahli, bahwasanya itu pembentukan fisik jabang bayi. Khawatirnya, takutnya kita, kalau seandainya seorang perempuan yang hamil memaksakan diri untuk puasa, terjadi apa-apa terhadap si jabang bayi, cacat misalnya. Afanallah wa dzurriyyatina wa iyyakum. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga diri kita dan keturunan kita dari kecacatan. Waliyadzubillah. Dibolehkan perempuan hamil untuk tidak berpuasa. Begitupun juga perempuan menyusui jika dia khawatir, takut jika dia tidak menyusuin anaknya karena dalam kondisi sedang berpuasa, khawatir akan kondisi si anak, pertumbuhan badannya si anak. Maka oleh sebab itu tidak berpuasa tidak mengapa, tapi ingat di setiap hari di bulan suci Ramadan berikanlah makan kepada golongan fakir dan miskin, ya, dan tidak ada qadha puasa untuknya. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Nah, perempuan hamil dan perempuan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Taib. Yang ada kaitannya juga pelunasan utang puasa. Asal mula hukum melunasi utang puasa itu dengan berpuasa lagi. Asal mula untuk melunasi utang puasa itu dengan apa? Dengan berpuasa lagi. Ya, wa anta sumu khairul lakum. Membayar utang puasa dengan berpuasa itu lebih baik buat kalian jika mampu. Tapi kalau tidak mampu apa? Ya, dengan membayar fidyah. Ada 4 golongan dari kalangan kaum muslimin wajib untuk melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Yang pertama, orang sakit non permanen. Orang sakit non permanen maksudnya apa? Orang sakit yang masih ada harapan untuk apa? Untuk sembuh. Masih ada harapan untuk sembuh. Misalnya mah gak kuat puasa, dia batalin. Habis makan 2 piring atau 3 piring, sembuh gak? Sembuh insya Allah. Habis Ramadan selesai, dia wajib untuk melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Kenapa? Karena dia sudah sembuh dari sakitnya. Golongan yang kedua, musafir. Musafir, orang yang keluar kota atau keluar negeri, ketika dia safar gak sanggup untuk berpuasa, nanti sepulangnya dari safar, kembali lagi ke tanah air, dia wajib untuk melunasi utang puasanya dengan bagaimana? Dengan berpuasa lagi. Gak boleh dengan fidyah. Golongan yang ketiga adalah perempuan haid. Perempuan haid, jika dia sudah suci dari haidnya, setelah selesai Ramadan, wajib melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Taib. Yang keempat, perempuan nifas yang tidak mau untuk menyusui anaknya. AC, ya, air susu ibu itu diganti dengan susu binatang misalnya. Susu sapi atau susu kambing, ya kan? Berarti kan tidak mau untuk menyusui anaknya. Takut gemuk lah kata ibu-ibu dan seterusnya. Atau perempuan nifas, keguguran. Sudah hamil 2 bulan, naik tangga. Bawa beras 1 kuintal misalnya. Di atas loteng keluar darah. Darah apa yang keluar itu? Darah nifas, keguguran. Berhubung dia keguguran kan berarti gak ada bayi. Berarti gak ada yang disusuin. Berarti nanti ketika dia keguguran itu darah nifas, berarti gak boleh puasa. Selesai Ramadan, sudah suci, dia wajib melunasi utang puasanya dengan bagaimana? Berpuasa lagi. Jelas ikhwan? Jelas akhwat? Bapak ibu jelas? Nah itu empat golongan yang wajib untuk melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Yang pertama, apa tadi? Orang yang sakit bagaimana? Non permanen. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, perempuan haid. Yang keempat, perempuan nifas yang tidak mau menyusuin anaknya, atau perempuan nifas yang hasil keguguran itu. Jelas ya? Kemudian yang boleh untuk membayarkan, mengganti puasanya dengan fidyah karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, itu pun empat golongan. Itu pun berapa golongan? Empat golongan. Ya, empat golongan ini saja yang dibolehkan untuk mengganti utang puasanya dengan membayar fidyah. Fidyah itu artinya memberikan makan kepada golongan fakir dan golongan miskin. Yang pertama, orang yang sakit permanen. Sakit permanen itu sakit yang sudah susah untuk sembuh dan dia enggak sanggup lagi berpuasa, menahun sakitnya. Ya. Orang yang mah akut itu bisa sembuh enggak? Pak dokter, orang yang sakit mah akut ada harapan sembuh enggak? Hah? Ya, Pak dokter. Kalau misalnya mahnya akut, enggak bisa berpuasa sedikit, sakit misalnya, boleh dia ganti dengan fidyah. Atau orang yang memang sakit, ya, tapi masih ada akal pikirannya, masih ingat dengan orang dan seterusnya, berarti dia sebenarnya secara hukum asal punya kewajiban, punya beban untuk berpuasa. Tapi berhubung dia sakit, gak sanggup untuk berpuasa, maka diganti dengan apa? Fidyah. Jelas ya? Orang sakit yang permanen. Yang kedua, lansia. Orang yang sudah tua, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka untuk melunasi utang puasanya itu dengan membayar fidyah. Berdasarkan dari perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tadi, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu la yastati'ani as-siyam fayut'imani makana kulla yaumin miskina." Jelas ikhwan? Yang ketiga, perempuan hamil. Yang keempat, perempuan menyusui. Pertanyaannya Bapak dan juga untuk Ibu, perempuan hamil dan perempuan menyusui itu wajibnya fidyah tok atau wajib juga berpuasa dia melunasi utang puasanya itu? Dua-duanya. Selain fidyah juga nanti dia bayar utang puasanya tersebut dengan puasa lagi. Bagaimana Bapak-bapak? Apa fidyah tok? Apa puasa tok? Yang mana yang benar? Iya, benar. Fidyah tok. Kita lihat tadi perkataan Abdullah ibn Abbas apa? Ya, ketika menerangkan tentang masalah perempuan hamil, ya, kata beliau, wala yaqdiyani sawma, cukup dia tersebut, wa yut'imani makana kulla yaumin miskina, wala yaqdiyani sawma, cukup dia, perempuan hamil dan perempuan menyusui, di setiap hari bulan suci Ramadan, dia tersebut memberikan makan kepada orang fakir dan miskin, dan tidak ada qadha puasa. Kita tahu kan, mengqadha puasa, membayar utang puasa itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Berapa Pak? Hari, bulan, apa tahun? 11 bulan. Ya, utang tahun kemarin ini, syub, itu Allah memberikan rukhsah, keringanan buat kita untuk melunasi utang puasa itu, jedanya lamanya itu 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Syaban. Ini tinggal seminggu lagi nih, atau 6 hari lagi pelunasan utang puasa. Bapak, Ibu, siapapun di antara antum yang masih punya utang puasa, tolong segera dibayar. Jika Ramadan yang baru ini masuk dan antum, Bapak Ibu, belum bayar, maka dosa besar. Hati-hati, segera dibayar ya. Tayyib, perempuan hamil, habis hamil ngapain dia? Menyusui. Nah, ada ustadz kan yang mewajibkan, selain dia membayar fidyah, perempuan hamil dan menyusui juga wajib melunasi utang puasa dengan puasa. Ini kita katakan ustadz zalim ini. Kepada perempuan hamil dan menyusui tidak ada dalil. Itu pertama, mengatakan dua-duanya harus, tidak ada dalil. Dan perkataan Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar sangat jelas sekali dan dikuatkan dengan perkataan Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Ya, cukup dengan fidyah saja. Ustaz, kita kan tahu pelunasan utang itu cuma 11 bulan. Ustaz, saya habis hamil, menyusui nih. Kapan melunasi utang puasanya, Ustaz? Kadang nih saya nih, maaf nih Ustaz, setiap tahun dapat anak. Kapan? Berarti kan bertumpuk-tumpuk nih utangnya. Kalau puasa juga iya. Oh, kata si Ustaz apa? Nanti Bu, nunggu menopause Ibu. Kalau Ibu gak hamil lagi, bayar itu utang puasa. Ustaz bisa jamin umur saya nanti 50 tahun? Gak ada yang jamin. Berarti lepas semua. Ini offset yang seperti ini. Iya kan? Cukup dengan fidyah saja. Kita enggak boleh zalim kepada wanita, bapak-bapak. Perempuan hamil, perempuan menyusui diizinkan untuk tidak berpuasa. Dan dikatakan oleh beberapa sahabat tadi, cukup perempuan hamil dan menyusui untuk membayar dengan fidyah tok. Fidyah only, fidyah saja tanpa ada qadha puasa. Jelas ya? Tapi bagaimana dengan pembayaran fidyah tersebut? Caranya bagaimana? Yang jelas kita katakan fidyah itu memberikan makanan, bukan fulus, bukan duit. Ya, kenapa Ustadz kok enggak boleh bayar fidyah dengan duit? Kalau dengan duit, Ibu, Bapak, nanti orang fakir, miskin itu bukannya dibelikan makanan, malah dibelikan pulsa. Percaya deh sama saya. Iya enggak? Iya. Maka oleh sebab itu sasarannya ini, zakat fitrah, fidyah, itu makanan sama dengannya, bukan uang. Yang sampai ke tangannya orang fakir dan miskin ini makanan. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah, misalnya istri antum hamil, gak bisa puasa nih. Nah, antum kan masih puasa, anak antum masih puasa. Si ibu kan masih masak-masak enggak? Masih dong, ada buka puasa dong. Nah, biasanya Pak Ahmad, kalau misalnya hari pertama Pak Ahmad, ibu bikin apa, Pak? Apa? Hah? Bakso. Masa bakso buka puasa, Pak? Enggak sakit perut tuh. Anggap deh, apa, Pak? Sebut aja makanan. Kolak. Oke, apa lagi, Pak? Rendang, ada ayam goreng kata ibu-ibu, ada sambal, kemudian ada es kelapa, ada kurma tentunya. Itu semua dikumpulkan jadi satu, nanti bapak ibu kirim kepada fakir miskin, ya, baik waktu berbuka puasa ataupun habis tarawih misalnya makanan tersebut. Nah, tujuannya apa? Niatannya untuk membayar fidyah. Berarti istri kita yang hamil sudah kita bayarkan fidyahnya satu hari. Jelas ya? Ustadz repot, Ustadz, begitu. Tayyib, gimana pinginnya, Pak? Boleh gak digabung? Boleh. Nanti hari terakhir, Bapak rekap sekalian. hari terakhir Ramadan. Gadarallah Ramadan tahun ini 30 hari misalnya. Nah, hari terakhir Bapak mengundang 30 orang fakir miskin untuk berbuka puasa di rumah Bapak. Buat apa Pak Ahmad? Buat bayar fidyah. Istri saya sedang hamil, Ustaz. Oh, tayyib, bolehkah begitu? Boleh. Itu pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika berumur 90 tahun ke atas, ya. Ada yang mengatakan 91, ada yang mengatakan 92. Gak sanggup lagi untuk puasa. Gak sanggup lagi apa? Untuk berpuasa. Akhirnya Anas bin Malik bikin sarit. Sarit itu bubur yang di dalamnya ada susu dan roti. Subhanallah. Diundanglah 30 orang fakir miskin. Ditanya oleh pembantunya, ya Anas, buat apa engkau bikin ini? Untuk membayar fidyahku. Karena aku selama 1 bulan full tidak berpuasa. Karena lansia, sudah tua, gak sanggup lagi berpuasa. Jelas sama ibu? Ustadz repot, Ustadz ngundang orang 30. Hadamah pembantu sudah pulang kampung. Tayyib, cara yang ketiga Pak Ahmad. Pak Ahmad biasa makan di mana Pak? Restoran apa warteg? Ya restoran dong. Masa kalah sama Ustadz? Ustadz paling atlet pagi sore Pak. Atau sederhana lah. Oke sama Pak, sama-sama suka nih makanan kita Pak. Ya, Bapak beli 30 porsi. Berhubung Bapak biasa makan di restoran, berarti gak boleh bayar fidyahnya dari makanan yang bersumberkan dari warteg, warung Tegal Pak. Gak boleh cuma tempe tahu, gak boleh. Karena beliau Pak Ahmad biasanya makan di restoran yang lek lagi, ya kan? Yang Masya Allah. Dikumpulkan 30 porsi. Satu porsi ada ayam goreng, ada rendang, ada telur, ada sayur, ada sambal. Dikali 30 Bapak kirim ke panti asuhan. Apa anak-anak yatim yang di panti asuhan itu kan fakir, miskin. Berarti apa? Sudah membayar fidyah buat istri Bapak yang hamil. Atau Bapak bagikan untuk 30 orang fakir miskin secara umumnya. Itu pun juga sudah membayar fidyah. Ustadz repot juga ya. Cara yang keempat Pak Ahmad sudah. Dengan bayar dengan beras. Seharinya 1,5 liter. Ya, berhubung istri Bapak yang hamil, Bu Halimah, itu lagi apa? Lagi hamil enggak bisa sanggup untuk berpuasa, ya, 30 hari 1,5 liter kali 30 berapa? 45 liter beras. Itu Pak Ahmad berikan kepada fakir dan miskin. Boleh 30 keluarga, berarti setiap satu keluarga 1,5 liter. Boleh satu keluarga saja, berarti dia dapat semuanya 45 liter beras. Boleh Bapak bagi untuk 5 keluarga saja, boleh, terserah Pak Ahmad. Jelas ya? Nah itu cara pembayaran fidyah. Jelas Bapak-Bapak? Gampang kan? Gak perlu repot. Ustadz, kata para panitia, Ustadz biasanya kita dititipkan uang nih, gimana? Amanahnya apa? Bayar fidyah. Nah, panitia masjid belikan beras atau belikan makanan. Jangan nanti yang diberikan kepada fakir miskin uang. Bukannya dia beli makanan, malah beli apa? Ya, terserah deh, pulsa atau yang lainnya, ya kan? Seperti itu. Tayyib. Nah, itu berkaitan dengan masalah ayat 184. Kita lanjutkan ayat 185-nya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم. Dan ingatlah, di bulan suci Ramadan Allahu Jalla wa'ala telah menurunkan Al-Quranul Karim, ya, sebagai petunjuk buat manusia, penjelas untuk manusia, dan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Barang siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan, barang siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan, maka hendaknya dia tersebut apa? berpuasa. Pada ayat ini, ya, subhanallah, bulan suci Ramadan sering juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Dari ayat ini seakan-akan kata para ulama menunjuk kepada kita semua dan mengarahkan kepada kita semua agar kita memperhatikan Al-Quran di bulan suci Ramadhan. Makanya salah satu amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah tadarusul Quran, mempelajari Al-Quran dari membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Ya. Dan itu menjadi kebiasaan para sahabat ridwanallah ajmain dan menjadi kebiasaan para ulama salaf. Subhanallah, mereka itu ketika Ramadan fokus banget dengan Al-Qur'an. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah, Allahu Akbar, dalam satu riwayat kalau bulan suci Ramadan, setiap hari ini dua kali khatam Al-Quran. Hah? Kita satu juz kadang sudah bengek-bengek, ya kan? Subhanallah. Imam Syafi'i satu hari Ramadan nih, hari pertama misalnya, dua kali khatam Al-Quran. Hari kedua dua kali khatam Al-Quran. Berarti kalau Ramadan itu 30 hari, berapa kali khatam beliau? 60 kali. Kita enggak kuat kayak seperti Imam Syafi'i. Sunnahnya kita ini membaca Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran kapan? Sunnahnya menghatamkan Al-Quran kapan? Satu bulan satu kali. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As, ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bagusnya aku menghatamkan Al-Quran itu kapan?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli syahrin marrah." Setiap satu bulan satu kali khatam Al-Quran. Satu tahun 12 bulan berarti berapa kali khatam Al-Quran? 12 kali. Sehari berarti berapa? Satu juz. One day one juz. Satu hari satu juz, bukan one day one ayat. Kedikitan Ustaz. Wallahi demi Allah kedikitan. Alif Lam Mim. Tutup lagi. Subhanallah, kapan selesainya? La ilaha illallah. One day one juz. Bisa? Bisa. Bapak-bapak atau ibu-ibu, siapa yang belum punya HP? Mobile phone? Semua punya? Padahal niatan saya mau ngasih nih. Harga 3 juta, 4 juta nih ada nih. Semua punya kan? Setiap hari buka HP enggak? Buka. Isu apa nih hari ini? Kalau kita kan pengajian di mana? Ini kalau kita. Kalau orang lain, isu apa nih, gosip apa hari ini? La ilaha illallah. Bahkan di antara bapak-bapak kalau ketinggalan HP ketakutan. Ya Allah, ketinggalan HP. Ketinggalan apa, Pak? HP. Ya Allah, saya pikir ketinggalan uang 1 miliar tadi. Kenapa? Takut istri buka-buka. La ilaha illallah. Berarti bapak nakal nih, jangan-jangan. Iya kan? Seperti itu. Ya? Subhanallah, buka HP bisa, baca ini, baca itu bisa, Al-Quran ditinggalkan. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, faqra'u suratul Baqarah fa innaha tufiru syayatin. Hiasi rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Bukan menghiasi rumah kalian dengan kaligrafi Arab. Ini ayat kursi supaya syaitan enggak bisa masuk. Enggak masuk kalau enggak dibaca. Syaitan baru tidak bisa masuk kalau Al-Quran di rumah kita baca. Kalau cuma pajangan, pasti masuk setan. Masuk. Jangan tertiru tertipu dengan film atau sinetron, setan lihat ayat kursi gitu. Itu film. Setan itu lari kalau kita baca Al-Qur'an di rumah kita. Itu yang disebut dengan menghiasi rumah kita dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan kata Nabi sallam, "Al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an ka baitul kharab." Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an seperti rumah yang roboh. Enggak ada penghuninya sama sekali. Allahu Akbar. Dan subhanallah, dalam satu juz itu berapa lembar Bapak? 10 lembar. Berapa halaman? 20 halaman. Kita wajibkan diri kita ini, sholat ada berapa waktu? 5 waktu. Sebelum sholat wajib, 2 lembar atau 4 halaman. Bisa enggak? Sebelum sholat atau setelah sholat, menunggu waktu. Atau setelah selesai sholat, habis sholat ba'diyah, kita ambil Al-Quran, baca 2 lembar atau 4 halaman. Gampang enggak? Gampang, paling 10 menit. Paling banter 10 menit. Ya. Atau kalau orang yang bacanya agak mungkin 15 menit kita katakan. Enggak apa-apa, Pak, terus baca. Kata Nabi SAW, Al-mahir bi qira'atil Qur'an ma'asabratil kiramil bararah. Orang yang satir, orang yang pandai membaca Al-Qur'annya, derajatnya seperti para malaikat. Walladzi yatata'ta wa huwa syakun fi qira'ati lahu ajran. Orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, susah betul untuk mengeluarkan makhraj huruf. Karena mungkin sudah faktor U, sudah tua baru belajar Al-Quran. Gak apa-apa, lebih bagus Bapak terlambat daripada nanti Bapak meninggal dunia tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Malu di hadapan Allahu Jalla wa'ala. Do'ib, na'ib, lemah. Seorang hamba mengaku diri beriman kepada Allahu Jalla wa'ala tapi tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Sanggup. Sanggupkan diri kita setiap hari satu juz saja. Satu juz. Kalau Ramadan nanti, kita mungkin gak bisa sebagaimana Imam Syafi'i, satu hari Ramadan dua kali khatam Al-Quran. Kita putuskan dua juz sehari. Bisa? Bisa. Asal niat. Kalau gak ada niat, ya Allah, Bapak mobil, supir yang menyetirkan. Iya kan Pak Ahmad? Iya Ustaz. Bapak bisa sambil baca Al-Quran. Subhanallah, kita punya guru, Allahu Akbar. Dalam perjalanan gak ngomong apa-apa. Yang dia lakukan apa? Baca Al-Quran aja. Sampai kita malu kadang. Subhanallah, nisya, masya Allah. Iya kan? Quran saja. Gak sepatah kata. Ngomongnya kalau mau makan, kalau menunjuk masjid di mana kita sholat nih. Subhanallah, enggak. Ini lisan, masya Allah. Basahnya itu dengan zikrullah, mengingat Allah dan membaca Al-Quranul Karim. Coba kita begitu deh. Kita kan sibuknya yang lain. Na'udzubillah, lisan kita ini digunakan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Subhanallah, katanya ngaji, tapi kok masih ngomongin orang, ghibah, gosip, fitnah, adu domba. Apalagi yang diadu domba ustaz. Na'udzubillah. Ya jangan ya, jangan. Haram, kita haramkan lisan kita untuk ngomongin orang. Bukan karena kita puasa saja, kita tidak puasa sekarang ini, itu haram juga ngomongin orang. Gak boleh gibah, gosip, fitnah dan lain sebagainya. Subhanallah. Mata kita pun juga kita jaga, pandangan kita ini agar jangan sampai melihat sesuatu yang haram. Jadikanlah mata ini melihat sesuatu yang mendatangkan pahala. Telinga kita pun juga begitu. Ya. Subhanallah, Pak, kok hadir juga di situ? Ustaz saya enggak komentar apa-apa. Antum dengar, antum hadir. Kadang kan, oh, lalu bagaimana? Terus. Kita malah yang ngasih semangat kepada dia. Subhanallah, di zaman tabi'in ada seorang tabi'in, ya saya lupa namanya. Subhanallah. Dia sekelompok ada teman-temannya lagi gosipin orang nih. Lagi gosipin orang. Ngomong, oh, ini begini, begini. Dia lepas baju, Pak. Dia lepas baju, kemudian dia berdiri di hadapan teman-temannya sambil mencabut bulu ketek. Teman-temannya marah enggak? Marah yang sangat luar biasa. Mau, ittaqillah, takut kepada Allahu Jalla wa'ala. Bau tahu, asem banget nih misalnya kan. Subhanallah, kalian yang ittaqallah, kalian yang bertakwa kepada Allahu Jalla wa'ala. Ingat, mencabut bulu ketek ini sunnah enggak? Sunnah. Sedangkan kalian yang lakukan ini apa? Ngomongin orang, gosip, ya, adu domba, fitnah sana, fitnah sini. Haram tahu. Kalian yang takut kepada Allahu Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Nah, kita coba seperti itu nanti. Ada teman kita. Hah? Bisa enggak? Bisa enggak berteman nih Ustaz? Enggak. Habis kita dengan lisan, dengan keadaan, dengan hal dan seterusnya, masih saja seperti itu. Allahu Akbar. Jelas ya? Halas, stop sudah. Kita ganti dengan baca Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau setiap hari kita satu juz, insya Allah Ramadan, setiap satu harinya dua juz. Sanggup enggak Pak? Sanggup. Kalau nanti Bapak ditakdirkan oleh Allahu Jalla wa'ala tahun ini berangkat umrah, pas Ramadan, usahakan setiap harinya tiga juz. Berarti pulang kalau satu bulan di sana, berapa? Tiga kali khatam. Alhamdulillah, manfaatkan betul waktu Ramadan tersebut. Wallahi ikhwan, kita enggak tahu. Ini saja seminggu ini apakah kita sampai nanti disampaikan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk mendapatkan Ramadan. Kita cuma berdoa, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita untuk menemui Ramadan ini ya Allah. Beri kesempatan lagi kepada kami ya Rab. Nah, kalau Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Ramadan, gunakan waktu dan hari-hari di bulan suci Ramadan sebaik mungkin. Stop ghibah, stop maksiat. Ya, dan itu kita bawa nanti di luar Ramadan. Jelas? Ibu-ibu jelas? Ya, seperti itu. Ya. Kemudian amalan yang juga dilakukan oleh Nabi SAW ketika Ramadan adalah banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Salah satu bagian daripada sedekah itu membukakan orang yang berpuasa. Membukakan orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man fattara sa'iman kana lahu ajr, ya, ka ajri sa'im min ghairi ayyan khusu min ajrihi syai. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa. Maka bersemangat untuk membukakan orang yang berpuasa, ya kan? Ya, panitia masjid cukuplah cuma memberikan isyarat saja dengan pengumuman. Ya, jangan sampai terlalu halau-halau kesadaran kita sendiri. Kita bawa kurma, ya, dari sesuatu mungkin, atau kita bawa kue, atau kita titipin uang sedekah kita untuk membukakan orang yang berpuasa. Seperti itu. Rasulullah itu setiap hari bersedekah. Tapi kalau Ramadan, lebih semangat lagi bersedekahnya. Lebih luar biasa lagi bersedekahnya. Seperti itu. Ibarat kata nih Pak, kalau kita setiap hari 1.000 perak bersedekah, kalau Ramadan usahakan 10.000 lah sehari, kan seperti itu. Terus ditingkatkan yang demikian. Yang ketiga, amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di bulan suci Ramadan dan sangat dianjurkan buat kita, menghidupkan malam hari Ramadan dengan ibadah solat malam, yang sering disebut dengan istilah apa? Tarawih. Istilah apa lagi? Tahajud. Istilah apa lagi? Qiyamul lail. Itu cuma istilah Pak. Sama dengannya sama. Tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud dan qiyamul lail sama dengan tarawih. Tahajud, qiyamul lail, tarawih sama dengan solat malam. Gak ada bedanya. Salah seseorang mengatakan kalau tarawih bulan suci Ramadan habis isya langsung dikerjakan. Kalau tahajud jam 10 malam sampai jam 12. Kalau misalnya qiyamul lail jam 1 sampai menjelang subuh. Kata siapa pembagian seperti itu? Yang jelas bahwasannya salat malam itu dimulai kapan berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari habis ba'diyah isya sampai menjelang subuh. Itu salat malam. Dan paling sedikitnya salat malam kita berapa rakaat, Bapak-bapak? Berapa rakaat? 3 rakaat. 2 tarawih, 1 witir. Boleh 1 berarti cuma witir doang yang antum kerjakan. Iya kan? Sayang. Witir salat malam benar, tapi afdolnya apa? 3 rakaat, 2 tarawih, 2 qiyamul lail atau tahajud, 1 witir. Paling banyaknya yang benar tidak terbatas. Berdasarkan hadis dari sahabat Jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika itu ada seorang sahabat Nabi yang tidak paham, tidak mengerti tentang solat malam itu apa. Nah, orang yang tidak mengerti solat malam itu apa, berarti tidak hanya sekedar tidak tahu tentang masalah sifat atau tata cara solat, juga tidak tahu jumlahnya berapa solat malam itu. Yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa? Dengan masalah kaifiyahnya saja, sifatnya saja, tata caranya saja. Salatul laili matna matna wa in takhafa an tudrikal fajar faj'al raq'atan witran lahu aw wa in khasiya ahadukum faj'al raq'atan witran lahu. Salat malam itu dua salam, dua salam. Jika salah seorang di antara kalian takut terkena salat subuh, maka jadikanlah satu rakaat buat witir untuk salat malam tersebut. Jika salat malam itu dibatasi, maaf ya, 11 rakaat misalnya, pasti dong, pasti Nabi SAW mengatakan, antum cukup 11 rakaat saja, jangan lebih. Tapi hal ini tidak dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kata para ulama atau bahkan mayoritas ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bahwasannya solat malam itu tidak ada batasannya. Mau 23 monggo silahkan, mau 33 silahkan, mau 101 pun kalau antum kuat silahkan, ya kan? Tapi yang paling afdol, yang paling utama berapa? 11 berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 8 tarawihnya, 3 witirnya. 8 tarawihnya, 3 witirnya. Jelas ikhwan? Nah, itu berkaitan tentang masalah salat malam, ya. Berkaitan dengan masalah salat malam. Nah, bolehkah kita menambah salat malam? Kita sudah salat bersama imam. Nanti kita tambah lagi di malam hari, khususnya 10 malam yang terakhir. Banyak kan orang yang menambah salat tersebut, boleh enggak? Boleh. Cuma satu peringatan saya ikhwan, baik bapak ataupun ibu. Kalau bapak dan ibu punya niatan untuk salat malam, menambah salat nanti malam mungkin jam 2 atau jam 1, silahkan. Tetapi ingat, antum kan sholat di masjid kita ini, Masjid Firdaus, ya. Imam kan ada, imam sampai terakhir dong. Termasuk witirnya juga dikerjakan di masjid ini. Nah, supaya tidak menyelisih imam, antum ikut dengan imam. Imam sholat witir, iya, niatan imam sholat witir. Sedangkan kita yang berada di belakang imam, yang menjadi makmumnya imam, niatan kita apa? Sholat tahajud atau tayamum. Imam 3 rakaat, salam ke kanan dan ke kiri, kita menambah 1 rakaat lagi. Menambah apa? 1 rakaat lagi. Genap enggak kita? Genap. Boleh kita akhirkan salat apa witirnya tengah malam nanti. Jelas ya? Jangan nanti sudah 8 rakaat pada keluar semuanya. Kesian imam, perasaannya gimana? Jelas ya? Jadi antum tetap stabil berada di sini. Ya, ikut dengan imam sampai akhir. Itu maksudnya. Tapi Ustaz, saya mau menambah sholat, kan gak mungkin saya ikut witir lagi karena saya niatan kuat untuk bangun malam. Benar Pak, bagusnya afdolnya witirnya diakhirkan. Caranya bagaimana? Antum niatan sholat malam, tahajud, qiyamul lail, atau tarawih. Imam biar niatan witir. Imam 3 rakaat, salam ke kanan dan ke kiri, kita tinggal menambah 1 rakaat lagi. Berarti apa? Kita bukan ganjil lagi, berarti kita apa? Genap. Berarti kita ikut dengan imam dari awal sampai akhir. Faka'anna ma'ahyal lail kullah. Seakan-akan kita sudah menghidupkan sepanjang malam semuanya, ya. Jelas ya? Kalau antum 8 rakaat keluar, antum belum dianggap sebagai orang yang menghidupkan malam sepanjang malam. Kenapa enggak ikut imam? Ibu-ibu jelas yang saya maksud? Ibu jelas, Bu? Iya. Taib. Kemudian amalan yang selanjutnya yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah, banyak memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku ini dekat. Dan apabila mereka meminta berdoa kepadaku, pasti aku akan ijabah doa mereka tersebut. Ayat ini bagian daripada ayat puasa Ramadan. Para ulama berkomentar, ayat ini Allah Jalla wa'ala letakkan di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan yang berjumlah 5 ayat tadi, tidak lain ini adalah sebagai isyarat untuk kita semua, sebagai petunjuk buat kita semua bahwasanya kita yang mendapatkan Ramadan banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena doanya orang muslim di bulan suci Ramadan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu dikuatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna da'wata muslim fi ramadhan mustajabatun. Sesungguhnya doanya seorang muslim, baik dia laki ataupun perempuan, di bulan suci Ramadhan dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu banyak berdoa di bulan suci Ramadhan. Hatta ibu-ibu lagi haid nih. Kalau haid kan enggak puasa. Ibu tetap berdoa enggak, Bu? Tetap berdoa. Ya, doa ibu mustajab juga. Apalagi kondisi kita sedang berpuasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah juga, salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya da'watus sha'im, doanya orang yang berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, banyak berdoa, dikarenakan doanya orang yang berpuasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya sebelum berbuka puasa, 15 menit, 20 menit sebelum berbuka puasa, tolong khususkan berdoa. Kata Nabi SAW, ad-du'a inda fitrihi yustajab. Doanya orang yang berpuasa sebelum dia berbuka puasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa Bapak, banyak berdoa Ibu, baik di siang Ramadan ataupun di malam hari Ramadan, karena doanya kita tersebut diijabah oleh Allahu Jalla wa Ala, wabil khususnya di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan, tingkatkan doa kita. Wabil khususnya lagi di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29, banyakkan lagi doanya. Wabil khususnya 7 hari yang terakhir bulan suci Ramadan, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, malam 27, malam 29, ya 28, 29, banyak berdoa. Wabil khususnya malam 27, karena malam 27 itu keseringan terjadinya Lailatul Qadar, yang di mana doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalau kita bisa mampu iktikaf. Iktikaf di tempat kita. Nanti insyaallah pembahasan iktikaf di Masjid Al-Ikhlas. Kita kupas tuntas ya, Pak ya. Buka puasa, Pak. Ya habis asar, masalah iktikaf sama Lailatul Qadar. Dua pembahasan sekaligus. Iktikaf dan Lailatul Qadar. Nanti saya kirim temanya. Ya, Lailatul Qadar sama iktikaf pembahasannya. Tayib. Itikaf itu di tempat kita. Kalau antum pulang kampung, antum KTP Bekasi kan? Subhanallah, pulang kampung ke Kalimantan. Ada masjid di sana, masya Allah, banyak masjidnya. Tapi antum enggak boleh itikafnya di Kalimantan. Kenapa? Itu sudah safarnya antum. Kalau kita musafir, tidak boleh niatan kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala kecuali di 3 masjid. La tasuddu rihal illa salasata masajid. Janganlah kalian tersebut melakukan perjalanan jauh, menambatkan kendaraan kalian untuk melakukan perjalanan jauh untuk tujuan ta'abudiyan, untuk tujuan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Etika paling bagus di mana? Di 3 masjid ini. Tapi bukan berarti kalau kita itikaf di masjid kita ini enggak boleh. Boleh. Yang enggak boleh adalah kalau kita safar tujuannya bukan di 3 masjid, ke Kalimantan misalnya, kemudian itikaf di masjid yang ada di Kalimantan, enggak boleh sama sekali. Kenapa? Kita sudah safar seperti itu. Jelas? Ya. Nanti kita kupas tuntas di tanggal 12 hari Ahad ba'dal 'Ashr. Ya, di Masjid Al-Ikhlas ya, Pak ya. Tentang masalah iktikaf sekaligus Lailatul Qadar insyaallah. Taib. Kemudian amalan selanjutnya, kalau Bapak punya kemampuan secara fisik dan finansial, usahakan di bulan suci Ramadan umrah kalau punya kemampuan. Kalau enggak punya kemampuan jangan dipaksakan. Kata Nabi sallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjati ma'i. Berumrah di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama sebagaimana berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian sedikit lagi sebelum pertanyaan, saya juga sudah enggak kuat ini teriak-teriak. Ya. Berkaitan tentang masalah ya, doa berbuka puasa ma'ruf ya, hadis Abdullah ibn Umar, doanya apa, Pak? Zahaba adh-dhama'u wa batallat al-'uruq wa sabata al-ajr insyaallah. Bukan sebagaimana yang kita sering dengar di televisi dan radio. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadis dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk berbuka puasa. Ya. Hadis yang derajatnya hasan ya. Hadis dari sahabat Jalil Abdullah ibn Umar, yaitu ya, dhahaba adh-dhama'u wa batallat al-'uruqu wa sabata al-ajru insyaallah. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Daud ya, derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani, berarti bisa diterima. Caranya sebelum makan, sebelum minum, baca doanya apa? Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Makan kurma boleh, makan apa yang manis-manis boleh. Sudah terasa nih tenggorokan basah, ya, baru kita membaca doa itu. Zahabal dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas, Bu? Prakteknya dalam masalah doa itu tadi, ya. Bukan ujuk-ujuk berbuka puasa baca itu langsung, enggak. Baca sebelum makan dan minum berbuka puasa itu bismillah dulu. Setelah kita minum, basah sudah tenggorokan, atau makan rutop, kurma basah atau kurma kering boleh, sudah basah nih tenggorokan, baru kita membaca doa itu tadi. Zahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian hadis-hadis dhaif seputar Ramadan, ya. Tadi sudah dua hadis yang kita bacakan, ya. Di antara hadis dhaif juga, bahkan maudhu ini, maudhu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Amirul Mukminin fi Ilmil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu hadis ini yang sering kita dengar juga di bulan suci Ramadan, ya, di mimbar-mimbar Ramadan sering dibawakan oleh khatib, oleh dai, yang sayang keilmuan mereka belum sampai kepada masalah tahapan memahami hadis. Ingat para dai, mubalik, antum punya tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan hadis Nabi, hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Takutlah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebelum ceramah, sebelum menyampaikan sesuatu, tolong diteliti hadis-hadisnya dulu baru antum sampaikan. Kenapa? Ucapan antum itu bisa hujjah buat kalian. Kalau yang baik, bagus, ikhlas antum, itu hujjah kebaikan buat antum. Tapi maaf, kalau kejelekan yang antum sampaikan, apalagi membawakan hadis-hadis palsu, Allahu Akbar, menjadi, ya, kejelekan buat antum. Menjadi hujjah kejelekan buat antum. Kita lihat hadisnya. Lau ya'lamul ibadu ma fil ramadhan latamannat ummati ayyakuna ramadhanu as-sanata kullaha innal jannata latazayyanu li ramadhana min ra'sil hawl ilal hawl. Seandainya hamba-hamba ini tahu, hamba-hamba Allah Jalla wa'ala tahu, mengetahui apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadhan, niscaya umatku, umat Nabi Muhammad SAW, akan terus berharap dan berangan-angan agar 12 bulan dalam sepanjang tahun ini Ramadhan terus menerus, Ramadhan terus menerus berlangsung sepanjang tahun. Sesungguhnya surga itu akan dihiasi dirinya untuk menyambut Ramadhan dari awal tahun sampai akhir tahun dan seterusnya. Dan ini hadis, hadis maudhu, hadis palsu, dan itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Dan letak permasalahannya, ada seseorang yang bernama Jarir bin Ayyub, ya, disebutkan dalam kitab Lisanul Mizan pada jilid yang kedua, ya, pada halaman 101, Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwasannya Jarir bin Ayyub ini seorang yang masyhur dengan kedhaifannya. Hujjahnya tersebut, ya, tidak bisa diambil, ucapannya tersebut tidak bisa diambil. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Jarir bin Ayyub huwa matruk, ya, tertinggal, artinya tidak pantas untuk kita ambil, ya, sandaran hadis dari dia. Kemudian selanjutnya, ini sering lagi nih yang terjadi, terutama orang-orang yang suka jualan obat-obatan, ya, yang mengaku dokter kadang dengan mengatakan apa, sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian pasti sehat. Iya, ini hadis palsu juga. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian pasti sehat. Ustadz, secara realita benar, kalau antum dari muda berpuasa mungkin iya. Tapi kan gak ada dokter, ada orang sakit. Kalau pingin puas, kalau pingin sehat, lu pada yang sakit, puasa. Enggak ada dong waktu begitu. Buktinya Allah Jalla wa'ala mengatakan apa? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit, sakit ini, enggak sanggup berpuasa, udahlah jangan berpuasa. Ya, artinya menunjukkan selain sanad ini hadis dhaif dan juga bertentangan secara realitanya. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, kalian pasti sehat. Ini hadis dhaif. Termasuk lagi hadis dhaif yang sering juga kita dengar di bulan suci Ramadan. Ini sering nih untuk mengancam orang kadang. Ya. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala safarin wala maradin lam yaqdihi saumud dahri wa in samahu. Barang siapa yang berbuka satu hari di bulan suci Ramadan tidak ada alasan dia berbuka, bukan karena safar, bukan karena sakit, tapi sengaja dia tidak berpuasa satu hari tersebut, maka dia tidak sanggup untuk melunasi utang puasa yang satu hari tadi dia berbuka, meskipun dia membayar utang puasa yang satu hari tadi sepanjang tahun. Ini pun hadis dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hujjah. Adapun berkaitan tentang masalah ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, itu bisa kita lihat di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili. Hadis Abu Umamah Al-Bahili qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naim atani rajulani, ketika aku sedang tertidur, ya, dalam mimpinya Rasul, ingat mimpinya Rasul hak, benar kenyataannya, berarti itu adalah wahyu, wahyu yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Beliau didatangi oleh dua orang laki-laki. Ada yang mengatakan laki-laki ini malaikat, wallahu alam. Tapi yang jelas malaikat itu bukan apa? Bukan laki, bukan perempuan. Ingat ya. Malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Tidak seperti manusia, ada jenis kelaminnya. Ada laki, ada perempuan. Sedangkan malaikat tidak ada jenis, ya, kelaminnya. Bukan laki, bukan perempuan. Yang jelas dalam mimpinya tersebut didatangi oleh dua orang. Ya. Yang jelas seperti itu. Fa akhadha bi dhabu'i fa ataya bi jabalan wa 'aran. Kemudian aku diangkut dan dibawa oleh dua, ya, orang ini. Kemudian dibawa aku ke gunung yang sangat tinggi menjulang. Sangat tinggi menjulang. Faqala, kemudian dua orang ini berkata dalam mimpiku tersebut, is'at ya Muhammad, dakilah ini gunung. Faqultu inni la atiquh, aku tidak mampu untuk mendakinya. Faqala, kemudian dua orang ini mengatakan lagi kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad SAW, sanusahiluhu laka, wahai Muhammad, tenang, kami berdua akan memudahkan engkau untuk mendaki gunung yang tinggi ini. Fasa'idtu, aku pun mendaki, hatta idza kuntu fi sawadil jabal, sampai aku berada di puncak gunung yang paling tingginya, idza bi aswatin syadidah, aku mendengar suara teriakan-teriakan orang-orang yang ketakutan. Fakultu au kultu, aku pun bertanya, mahadil aswat, gerangan suara apakah ini? Suara apakah gerangan? Qalu hadza uwa'u ahlin nar. Ini suara penghuni-penghuni neraka. Summan talaqabi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'aqaqibihim musyaqqatan asdaquhum tasilu asdaquhum damman. Kemudian ditampakkanlah neraka dengan penghuni-penghuninya. Subhanallah, salah satu kelompok tersebut yang disiksa dan diazab di dalam neraka tersebut, orang-orang yang bergelantungan, kaki di atas, kepala di bawah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mulut mereka tersebut disobek-sobek, dirobek-robek, dan ditusukkan dengan benda-benda yang sangat mengerikan sehingga mengeluarkan darah yang menjijikkan. Aku pun bertanya kepada yang membawaku tersebut, ya, man haula, siapa mereka ini? Kok diazab begitu pedihnya? Diazab begitu kerasnya? Sadis betul. Dosa apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Qala, kemudian berkatalah, alladzina yubtiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itu diazab, disiksa disebabkan mereka itu tidak berpuasa, padahal puasa diwajibkan atas mereka. Padahal puasa apa? Diwajibkan atas mereka. Nah, ini hadis, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab Al-Kubra, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Ashraf jilid yang keempat halaman 166. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam nomor hadis 1800 dalam kitab Zawaid, dan juga dalam kitab Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan hadis ini juga datangnya dari sahabat Jalil, ya, dalam hadis Abdurrahman bin Yazid Ibnu Jabir dari Salim bin Amir, ya, radhiyallahu anhu. Taib, ini hadis yang sahih. Sepengetahuan saya tentang masalah ancaman bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa secara sengaja, bukan karena sakit, bukan karena ada uzur yang lain, ya, maka ancamannya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umama Al-Bahili tadi. Adapun hadis yang sering kita dengar, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan satu hari, enggak ada alasannya, bukan karena sakit, bukan karena safar, maka dia tidak mampu untuk membalasnya, meskipun dia membalas sepanjang tahun sekalipun, ini hadis dhaif. Jelas bapak-bapak? Taib, bapak ibu-ibu juga jelas? Kemudian, termasuk hadis dhaif juga, ya, yang sering kita dengar di mimbar-mimbar Ramadan, ya ayyuhan nas, qad adhallukum syahrun azim, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailatin tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda faridatan fi masiwah, wa huwa shahrun awwaluhu rahmatun wa wasthuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Wahai manusia, kalian akan dinaungi oleh bulan yang agung, itu bulan Ramadan. Satu bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang dinilai lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Allah telah menjadikan puasa pada bulan itu wajib hukumnya, sedangkan qiyamul lail di malam harinya hukumnya sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allahu Jalla wa Ala pada bulan Ramadan itu dengan satu kebaikan, maka dia seperti orang yang melaksanakan satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi satu kebajikan sunnah. Sunnah dilakukan di Ramadan menurut hadis ini seakan-akan dia telah mengerjakan kewajiban sama seperti di luar Ramadan. Kemudian bulan itu 10 hari yang pertamanya rahmat, 10 malam yang keduanya 10 malam keduanya itu adalah ampunan Allah, 10 malam yang terakhirnya tersebut adalah pembebasan siksa api neraka. Ini hadis maudhu, hadis palsu yang tidak bisa dijadikan hujjah. Dan di awal dari taklim kita dan pengajian kita tadi, kita sudah jelaskan bagaimana tentang kondisi rahmatnya Allah, ampunan Allah yang begitu luas, unlimited, tanpa ada batas. Adapun yang berkaitan dengan pembebasan orang-orang dari siksa api neraka, itu sudah dimulai dari malam pertama bulan suci Ramadan. Jelas bapak-bapak, ibu-ibu? Taib. Sebenarnya masalah Ramadan ini sangat banyak sekali, tapi berhubung waktu sudah 11:30, ya, kita masuk kepada season yang kedua yaitu tanya jawab. Yang jelas ada satu pepatah, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, tidaklah bukan berartilah kita tinggalkan seluruhnya. Secara global sudah kita jelaskan tentang masalah Ramadan ini. Tayyip, kita kembangkan lagi dengan season yang kedua yaitu tanya jawab. Silakan Bapak. Ada pertanyaan lewat tulisan boleh, langsung juga boleh. Ustaz mau tanya bab sholat sunnah. Apakah ada sholat sunnah sesudah adzan? Maksudnya apa? Kalau kita tahu yang disebut dengan sholat yang setelah adzan itu kalau berkaitan dengan masalah qobliyah. Karena adzan dan iqomah ini kan berkaitan dengan masalah sholat yang 5 waktu. Ya, adzan dan iqomah itu berkaitan dengan masalah apa? Sholat yang 5 waktu. Adanya Bapak qobliyah. Kalau qobliyah itu ada, subuh qobliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau zuhur qobliyahnya berapa rakaat? 4 rakaat. 2 salam 2 salam. Asar qobliyahnya berapa? 4 rakaat juga. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Umar, 2 salam 2 salam. Kemudian qobliyah maghrib 2 rakaat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal dan juga hadis Abu Hurairah. Kemudian juga qobliyah isya 2 rakaat. Ada hadisnya ya. Ya, bahwasannya untuk qobliyah sebelum kita melaksanakan salat wajib itu ada, dan letaknya qobliyah itu setelah apa? Setelah azan tentunya. Kalau mengkhususkan salat sunnah azan enggak ada. Tayyib. Kemudian Ustaz, bagaimana pembayaran fidyah bagi wanita yang di tahun sebelum hamil lalu tahun berikutnya menyusui namun fidyahnya belum terlaksana sama sekali? Apa tetap harus digabung dari tahun-tahun sebelumnya? Iya, kita katakan kemarin dia sudah bayar belum? Abdulnya membayar fidyah itu ibu-ibu di Ramadan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau seandainya sekarang ini belum bayar fidyah, tolong dibayar sekarang ini, gabung saja. Ibu kemarin bulan yang lalu, tahun yang lalu itu Ramadan 30 hari misalnya enggak berpuasa. Ibu beli beras ya 1,5 liter kali 30 45 liter beras, atau mungkin beli nasi kotak berjumlah 30 porsi ya bagikan kepada fakir miskin. Nah, termasuk juga Ustaz ya, pada waktu itu kita menyusui tahun kemarin itu misalnya, berapa jumlahnya dihitung, nanti tinggal dikalikan pembayaran fidyahnya tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz, orang yang tidak mampu membayar puasa dalam keadaan safar dengan puasa juga, apakah dia diperbolehkan dengan menggantinya dengan fidyah? Begini, dia waktu safar itu kondisinya dia enggak kuat, karena mungkin sudah orang tua juga kan, atau mungkin sakit-sakitan. Sekembali ke tanah air ternyata dia sakit menahun ini. Jatuh sakit menahun dia. Allahu Akbar. Dia enggak sanggup untuk berpuasa. Nah, berhubung ada alasan sakit menahun tadi, sakit yang permanen tadi, maka boleh dia mengganti dengan fidyah jika alasannya seperti itu. Tapi kalau cuma safar doang, ya sekembalinya pulang kan kita katakan enggak sakit, enggak apa, masih kuat dan bugar, maka dia wajib untuk melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Jelas Bapak Ibu? Ustadz, bagaimana cara membedakan hadis sahih dan hadis palsu? Belajar. Kalau kita ragu dengan satu hadis, tanyakan sama ustadz. Ustadz, jika orang tua sewaktu hidup pernah tidak berpuasa Ramadan, kemudian meninggal dunia, dan anak tidak tahu berapa kali beliau tidak berpuasa, untuk membalas jasa atau bakti kepada orang tua, apa yang harus dilakukan oleh anaknya, ya, agar dosa orang tua tersebut diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Begini, tahun kemarin, Ramadan kemarin, orang tua kita sakit hari pertama sampai hari kelima, hari keenam meninggal dunia. Hari pertama sampai hari kelima dia tidak berpuasa, tidak berpuasa. Berarti dia punya utang puasa berapa hari Bapak-bapak? 5 hari. Dan karena hari ke-6 sudah meninggal dunia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam falyasum waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan kebetulan yang meninggal dunia ini punya utang puasa, maka wajib ahli warisnya termasuk anak-anaknya kita katakan melunasi utang puasanya tersebut dalam kondisi kita tahu. Tapi kalau seandainya perkiraan, ya tidak, secara umumnya orang tua kita insya Allah berpuasa. Ini kita tahu hakul yakin, tahun kemarin karena sakit kita mendapatkan bapak kita enggak puasa, hari ke-6 meninggal dunia, berarti 5 hari beliau tersebut tidak berpuasa. Berarti kita sebagai anaknya wajib melunasi utang puasa dengan puasa lagi. Tapi sekiranya, maaf, orang tua kita kan lansia, memang gak sanggup berpuasa, bolehkah ustadz kita bayarkan dengan fidyah langsung? Boleh. Ustadz, kalau sedang sahur makanan yang ada di piring dihabiskan, bagaimana halnya dengan makan di siang hari karena lupa apa yang dihabiskan? Enggaklah, batal pak. Nanti disambung, masukkan ke dalam kulkas atau lemari es. Pas waktu buka baru disambung lagi. Enak aja. Pingin gampang, sudah digampangkan, digampangkan lagi. Itu kan pas ingat nih, op, muntahkan deh, ya kan? Jangan, sekalian tanggung habis, enggak bisa. Sudah sisanya rendangnya, ayam gorengnya dimasukkan ke kulkas, nanti sebelum berbuka puasa, ya kan, dipanasin. Nanti ketika buka puasa baru dilanjutkan makannya. Ustadz, bapak kita yang non muslim apakah termasuk mahram? Iya, mahram. Misalnya ada anak perempuan mu'allab nih masuk Islam, bapaknya mahram gak? Mahram. Saudara laki-lakinya mahram gak? Mahram, gak boleh kawin dia. Ya, mahram gak boleh kawin. Berarti kalau misalnya, maaf ustadz, yang non muslim bapaknya tadi, boleh gak berangkat sama anak perempuannya yang muslimah? Boleh, gak ada masalah. Ya, jelaslah mahramnya dia. Jadi mahram itu apa, orang apa, laki-laki yang gak boleh kawin dengan perempuan yang mahramnya tersebut, atau perempuan yang diharamkan kawin untuknya, itu mahram namanya. Ustadz, bagaimana mengganti puasa Ramadan bagi seorang wanita yang tidak kuat puasa karena sering pingsan? Itu sudah berlangsung 3 kali Ramadan atau bahkan lebih, dan jumlah hari yang ditinggalkan sudah lupa. Nah, begini kan berarti sakit menahun. Iya kan, gak kuat. Puasa sedikit pingsan, puasa sedikit pingsan. Berarti apa? Sakit menahun. Berarti nanti dihitung Ramadan yang akan datang ini harus perhatian, diganti dengan apa? Fidyah, dan juga berusaha untuk berobat. Insya Allah bisa sembuh seperti itu. Ustadz, apakah ada hadis yang menjelaskan salat malam Rasul di bulan-bulan selain Ramadan dengan salat malam yang di bulan Ramadan? Iya, ada hadisnya. Ada beberapa hadis kalau kita membahas tentang masalah tahajud, qiyamul lail dan salat malam, ada. Bagaimana Nabi SAW melaksanakan salat malam juga di luar Ramadan, di luar Ramadan. Dan kata Nabi SAW, hadis satu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, abdalus salat ba'da salatil maktuba salatul lail. Seutama-utamanya salat, sebaik-baiknya salat setelah salat wajib adalah salat malam, tahajud, qiyamul lail, ya, tersebut. Ustadz, bagaimana kalau kita berhutang puasa tahun-tahun yang dulu ketika SMP, SMA belum dibayar, ya? Bagaimana kondisinya? Sekarang sudah tahu, sudah mengaji. Pelunasan utang puasa berapa bulan tadi? 11 bulan kan? Yang lalu Bapak Ibu biarlah berlalu, cukup Ibu melakukan taubatan nasuha. Nanti ke depan ini ingat, kalau kita punya utang puasa segera dibayar, dan batasan waktunya cuma berapa bulan? 11 bulan, ya. Artinya yang dulu-dulu sudahlah. Kemudian sekarang ini nanti kalau ada puasa sunnah, kalau kuat, laksanakanlah puasa sunnah. Ustadz, jika wanita yang berhalangan pada bulan Ramadan setelah Idul Fitri, apa yang diutamakan bagi wanita? Jika wanita yang berhalangan pada bulan Ramadan setelah Idul Fitri, jika wanita yang berhalangan pada bulan Ramadan setelah Idul Fitri, apa yang diutamakan bagi wanita? Apakah membayar hutang puasa Ramadan terlebih dahulu ataukah puasa Syawal? Karena kalau membayar puasa wajib dulu, puasa Syawal tidak kebagian. Kalau puasa Syawal dulu, bolehkah puasa wajib dinomor duakan? Begini, memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Habis Ramadan boleh enggak puasa Syawal dulu, baru nanti puasa wajibnya? Mereka yang membolehkan berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena kita tahu ibunda Aisyah itu membayar utang puasanya di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Tapi hal ini bisa kita bantah. Tidak selamanya ibunda Aisyah itu membayar utang puasanya di bulan Sya'ban. Tahun-tahun setelahnya mungkin tidak di bulan Sya'ban lagi. Nah, pendapat yang kedua tidak boleh berdasarkan hadis ayat dan hadis secara keumuman. Untuk wajib dan sunnah, untuk wajib dan sunnah, yang mana yang didahulukan? Wajib dulu. Dan hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu sangat jelas sekali. Man shoma ramadhana summat ba'a sittan min syawalin kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa, di bulan suci Ramadan, 1 bulan full kan, tidak ada utang nih, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan seperti dia berpuasa 1 tahun full. Pahala yang didapatkan seperti berpuasa 1 tahun full. Ini hadisnya jelas, berarti enggak ada utang dulu. Lunasi dulu baru puasa Syawal. Dan bisa, paling untuk makan-makan, ibu, bapak, paling 1 minggu. Habis setelah itu kita beraktivitas lagi, yang kerja-kerja. Ya, ibu-ibu paling banter berpuasa, meninggalkan puasa 6 hari atau 7 hari. Untuk minggu keduanya puasa untuk melunasi utang puasa. Untuk minggu kedua, ketiga dan keempatnya untuk melakukan puasa Syawal. Untuk melakukan apa? Puasa Syawal. Sangat bisa kalau kita punya niatan yang kuat, ya. Jangan sampai khilafnya ulama ini dijadikan sebagai hujah untuk mencari peringanan buat melaksanakan ini. Ingat, yang wajib itu lebih afdol untuk dikerjakan ketimbang yang sunnah. Wallahu a'lam. Ustaz, pada waktu hamil dan menyusui fidyah sudah dibayar dengan bentuk uang. Ada yang mengatakan harus qadha. Bagaimana Ustaz? Ibu, yang lalu biarlah berlalu karena kondisi ilmu ibu pada saat itu seperti itu. Enggak paham, itu pun juga diperintahkan Ustaz yang juga tidak mengerti mungkin dia. Nah sekarang ini kan ibu sudah tahu nanti kalau hamil dan menyusui lagi, tolong dibayar fidyahnya tersebut dengan memberikan makanan. Seperti itu. Tidak perlu diqadha lagi, ya. Ustadz, kakak saya jatuh duduk pas di awal puasa. Apa ini? Karena gak bisa jalan, dia gak bisa ikut tarawih, tapi masih tetap berpuasa, ya kan? Pada hari keempat sakit, dia mengeluh sesak napas dan tidak bisa berpuasa. Pada hari yang ketujuh, anfal jam 10 pagi masuk rumah sakit dan jam 10 malam meninggal dunia. Jadi dia berhutang puasa 3 hari. Suaminya baru membayarkan fidyah sesudahnya. Ya. Apa ini? Nawaitunya dia masih bisa membayar puasanya. Ya. Ketiga puasa tersebut. Nah, ini kan kondisinya sakit. Sakit yang sifatnya menahun atau enggak ada harapan sembuh. Wallahu alam. Kalau sudah bayar fidyah, ya sudahlah. Sudah. Nah, kalau misalnya dia ingin melunasi utang puasa istrinya tersebut dengan cara berpuasa, tentu lebih baik. Ya. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam falyasum waliyuh. Barang siapa yang punya utang puasa, barang siapa yang meninggal dunia dan kebetulan dia punya utang puasa, maka wajib ahli warisnya untuk membayarkan utang puasanya tersebut. Afdalnya dengan berpuasa, kalau tidak mampu dengan membayar fidyah. Termasuk ahli warisnya adalah suaminya. Seorang musafir yang berhutang puasa tentu punya niatan membayar dengan puasa. Bagaimana kalau sebelum terlaksana dia meninggal? Maka yang melunasi utang puasanya siapa? Ahli warisnya. Wallahu a'lam. Ustadz, seringkali saya tinggalkan pekerjaan saya pada saat adzan untuk sholat ke masjid. Sama bos saya, seringkali saya disindir tentang hal tersebut. Mohon dalil keutamaan salat berjamaah. Banyak. Salatul jamaah afdal min salatil fadli bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama ketimbang salat sendirian. Pahalanya 27. Semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahala yang didapatkan. Kemudian tentang masalah kasusnya orang buta yang pengin salat di rumahnya, diizinkan oleh Nabi sallam, tapi pada akhirnya disuruh oleh Rasul lagi. Ketika bertanya, apakah engkau mendengar suara adzan? Mendengar, Pak Ajib, jawablah. Bosnya muslim enggak? Muslim, sekalian diajak. Pak, dosa besar, Bapak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Orang buta saja, Abdullah bin Maktum, disuruh Rasul untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau Bapak enggak pingin, kantor ini harus ada masjid. Jadi enak Bapak. Bapak pahala besar dan Bapak juga tidak ketinggalan dunianya. Maka buatlah musola atau masjid di kantor bapak seperti itu. Dan bapak yang jadi imam sholat berjamaah. Muslim, kok malah muslim melarang orang untuk sholat berjamaah? Waliyahubillah. Bagaimana cara melunasi membayar fidyah sudah kita terangkan tadi, ada 4 tahapan kan seperti itu ya. Kita sudah kupas tuntas masalah yang demikian. Tayib, masalah fidyah ya. Kita katakan sekali lagi, fidyah itu memberikan makanan kepada fakir miskin. Memberikan makanan kepada fakir miskin. Ini ada pertanyaan, Ustaz, kami panitia masjid. Kita sering menerima fidyah tapi berwujud uang. Bagaimana kondisi kita ini? Pertama, kita ambil saja uangnya, nanti kita pihak panitia belikan makanan. Yang jelas catatannya Bapak Ibu, catatannya panitia ini harus memberikan makanan dan sampai ke fakir miskin itu harus berwujud apa? Makanan. Harus berwujud makanan, bukan uang. Karena kalau uang bisa disalahgunakan oleh kolongan fakir dan miskin, bisa dibelikan pulsa dan lain sebagainya. Yang jelas, fidyah, zakat fitri atau zakat fitrah, itu semua makanan. Kalau di tempat kita mungkin beras, ya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tinggal 5 menit atau 10 menit lagi adzan zuhur. Kita sampaikan kajian kita sampai di sini. Insyaallah ketemu Ahad tanggal 12 ya, insyaallah di Masjid Al-Ikhlas, membahas pembahasan tentang masalah i'tikaf sekaligus juga pembahasan tentang Lailatul Qadar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما أبلغ باتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.